Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ya, kita masih di pelajaran ke-21 ya. Ad-darsul hadi wal ishrun, pelajaran 21. Pelajaran 21 ini adalah murojaah bab-bab sebelumnya ya. Setidaknya ada 15 pembahasan tentang pelajaran ke-21 ini. Ya, ulun sebutkan ada 15 pelajaran di pelajaran ke-21 ini. Yang pertama tentang isim isyarat yang dekat untuk mudzakkar, yaitu kalimat hadza. Ya, itu adalah isim isyarat untuk dekat. Makanya kan terjemahannya adalah ini hadza. Kemudian yang kedua isim isyarat untuk mu'annath, yaitu hadhihi. Kemudian yang ketiga adalah isim isyarat untuk jauh yang muzakkar, seperti zaka atau zalika. Ya, zaka atau zalika, itu ya, zalika, kursiyun, dan seterusnya. Kemudian isim isyarat untuk mu'annath tetapi jauh, yaitu tilka. Kalau zalika untuk muzakkar, zalika Muhammadin. Kalau tilka untuk mu'annath, tilka ustazatun ya. Kemudian yang kelima, ya mutakallim. Ya mutakallim, contoh baitun dan ana, maka menjadi baiti, rumahku. Nahku itu disebut dengan ya mutakallim. Ya mutakallim, ya yaitu domir untuk berbicara kepada dirinya sendiri. Baiti, rumahku. Nah, ku itu disebut dengan ya mutakallim, ya, ya mutakallim. Baitun dan ana maka menjadi baiti. Nah, baiti, rumahku. Ini disebut dengan ya al-mutakallim. Ya al-mutakallim, ya berbicara untuk dirinya sendiri, ya. Ya yang menunjukkan dirinya sendiri, rumahku. Nah, bukan rumah kamu tapi rumahku. Ini disebut dengan ya'ul mutakallim. Kemudian masih murojaah yang keenam tentang domir jamak lil mutakallim. Domir kata ganti, jamak banyak, lil mutakallim untuk yang berbicara. Maksudnya adalah nahnu ya. Domir nahnu. Nah, domir nahnu ini kalau digabungkan dengan isim seperti rumah kami atau rumah kita, nah maka bahasa Arabnya apa? Baituna, bukan baituna nahnu, tapi baituna. Kemudian yang berikutnya tentang domir goib. Domir goib ya, lil mufradil muzakkar. Domir kata ganti, goib domirnya kata gantinya yang kita ucapkan orangnya tidak ada di hadapan, seperti domir huwa, dia. Ketika kita mengatakan dia di sana, nah, kita mengucapkan orangnya tidak ada, si dia tadi. Nah, maka dinamakan dengan domir goib. Domir goib. Nah, domir goib ini ya, kalau dia misalnya bersambung dengan isim rumahnya, bukan baitun huwa, bukan, tetapi apa? Baituhu. Baituhu, ya. Kemudian kalau dia dimasukkan domir ya, misalnya padanya terdapat suri tauladan, pada diri Rasul, padanya, nya kembali kepada Rasul, maka bahasa Arabnya apa? Fihi. Fihi, bukan fi huwa, tetapi menjadi fihi. Huwa menjadi hi tatkala sebelumnya dimasuki huruf jar ya. Kemudian yang berikutnya tentang domir goib untuk mu'annas. Tadi domir goib untuk muzakkar laki-laki, huwa. Huwa dia adalah pengajar, huwa mudarrisun. Rumahnya, nah, di masjid. Nah, rumahnya di depan masjid. Maka menjadi baituhu amamal masjidi. Itu untuk muzakkar. Sekarang muannasnya perempuan, yaitu domir hiya. Domir hiya, dia artinya, tapi untuk seorang perempuan ya. Dia adalah seorang ustazah. Bahasa Arabnya hiya ustazatun. Hiya ustazatun. Rumahnya di belakang masjid. Nah, bayi baituha, bukan baitun hiya, tetapi baituha khalfal masjidi. Kemudian pelajaran yang ke-9 tentang domir gaib yang jamak domir, kata ganti gaib ketika diucapkan mereka tidak ada, jamak banyak, tetapi untuk mudzakkar laki-laki, yaitu domir hum. Nah, mereka adalah para guru. Bahasa Arabnya apa? Hum mudarrisuna. Hum mudarrisuna. Nah, kemudian bagaimana kita membuat rumah mereka jauh? Rumah mereka jauh. Maka bahasa Arabnya apa? Baituhum ba'idun. Ya, baituhum ba'idun. Kemudian yang berikutnya tentang yang ke-10 tentang na'at dan man'ut atau sifat dan mausuf. Na'at dan man'ut atau sifat dan mausuf, seperti madrasah, sekolahan. Nah, sifatnya apa madrasah ini? Oh, ternyata sekolahnya besar, sekolahannya besar. Maka bahasa Arabnya apa? Madrasatun kabirotun. Nah, kabirotun disebut dengan sifat atau na'at, madrasahnya disebut dengan man'utnya yang disifati. Ya, jadi pembahasan yang ke-11 tentang sifat atau na'at. Nah, sifat plus mausuf. Kayak salib ya. Sifat dan mausuf atau nama lainnya adalah na'at dan man'ut. Nah, sifat dan mausuf, mausuf atau man, ini nama lainnya. Seperti sekolah ini adalah rumah yang besar. Ini adalah sebuah rumah. Nah, contoh, ini adalah sebuah rumah. Hadza baitun. Apa artinya? Ini adalah sebuah rumah. Nah, kemudian kita ingin menyebutkan sifat rumah ini, na'at dari rumah ini. Oh, ternyata rumahnya baru karena hanya dibangun. Nah, maka kita tambahkan kalimat jadidun. Jadidun. Maka ini disebut dengan sifat atau na'at bahasa lainnya. Na'tun, sifatun dan na'tun. Kemudian yang punya sifat yang mana? Baitunnya. Sifatnya adalah baru, yang punya sifat adalah rumah. Maka rumah disebut dengan mausuf, yang punya sifat, atau nama lainnya adalah man'ut. Ketika sifatnya pakai tanwin, afwan, ketika mausufnya yang punya sifat pakai tanwin, maka sifatnya juga pakai tanwin. Ketika yang punya sifat muzakkar, ini muzakkar, tidak ada tanda mu'annas, maka sifatnya pun juga muzakkar. Nah, contoh yang lain, ini adalah sekolah yang besar. Maka madrasah adalah mu'annas, maka isim isyarahnya adalah mu'annas juga. Hadhihi madrasatun. Nah, ini adalah sekolah. Nah, sebelum kita masukkan sifatnya, seperti ini polanya. Ini adalah sekolah. Nah, sifat sekolah ini bagaimana? Ternyata sekolahnya besar, ada 10 lantai misalnya. Maka disesuaikan pakai tanwin, pakai tanwin juga. Karena ini mu'annas, maka dimu'annaskan juga. Ini mu'annas, maka mu'annaskan juga. Itu namanya apa? Sifat. Nah, ini mausufnya yang punya si sifat adalah sekolah. Karena ini mu'annas, maka sifatnya juga mu'annas. Kalau dia mufrad, maka juga mufrad. Itu namanya apa? Sifat dan mausuf, ya. Kemudian masih murojaah yang ke-11 ya, tadi yang ke-10 adalah tentang mudhaf dan mudhaf ilaih. Tentang mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf adalah yang disandarkan, kalau mudhaf ilaih yang disandarkan kepadanya. Nah, yaitu dua kalimat yang digabung jadi satu. Rumah Allah itu kan digabung, bukan rumah dan Allah, enggak, tapi rumah Allah, ya. Rumah Allah saudara Zaid. Kemudian mobilnya, sekolahan, sekolah ustaz, ya. Kemudian kendaraan Muhammad, itu adalah dua kalimat digabung jadi satu. Namanya apa tadi? Mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof wa mudhofun ilaihi. Nah, mudhof kalimat yang disandarkan. Mudhof ilaih kalimat yang disandarkan kepadanya. Nah, dengan contoh Pian akan paham. Kalimat baitun artinya rumah. Allah Rabb kita. Secara asal dia baitun dan Allahu. Tetapi tatkala kita gabungkan menjadi makna rumah Allah, rumah Allah, maka baitu tidak boleh pakai alif lam dan tidak boleh pakai tanwin. Nah, baitu. Kemudian kalimat yang kedua wajib majrur, dijarkan di sini, dijarkan dengan harokat kasrah, baitullahi, baitullahi. Kalimat pertama namanya mudhof. Kalimat ini disandarkan kepada Allah. Kalimat yang kedua namanya mudhofun ilaihi, tempat bersandar kalimat ini. Nah, seperti itu ya, biar pian paham. Nah, mudhofun ilaihi. Jadi ini namanya mudhof, disandarkan, disandarkan kepada kalimat Allah. Sedangkan Allah adalah tempat bersandarnya, apa, kalimat bersandarnya, ya, tempat bersandar dari si bait, atau namanya mudhofun ilaihi, kalimat yang disandarkan kepadanya. Jadi kalimat bait itu disandarkan kepada Allah, ya. Kemudian Allah menjadi tempat, kalimat Allah menjadi tempat bersandarnya bait itu. Maka kalimat yang pertama bait itu ini tidak boleh pakai alif lam dan tidak boleh pakai tanwin. Kalimat kedua dikasrahkan. Itu mudhof mudhof ilaih. Tapi ketika dia dimasuki huruf jar, sebelumnya misalnya ila, nah huruf jar, maka otomatis berubah. Yang mana berubah? Baitu ini menjadi kasrah. Ila baitillahi. Ila baitillahi. Nah, seperti itu. Itu namanya apa? Mudhof dan mudhof ilaih. Kemudian pelajaran yang berikutnya masih murojaah tentang mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Mubtada adalah isim yang berada di awal jumlah, sedangkan khobar adalah pelengkap dari mubtada, pelengkap makna dari mubtada. Seperti ini adalah rumah. Nah, ini adalah rumah. Maka ininya mubtada, rumahnya adalah khobar. Tidak mungkin mubtada ini sempurna maknanya kalau tidak ada khabarnya. Jadi hadza baitun, ini adalah rumah. Kemudian contoh yang lain. Saya seorang siswa. Saya seorang siswa, atau saya adalah siswa. Ana talibun. Ana talibun. Iya. Contoh lain. Laki-laki itu adalah pedagang. Laki-laki itu adalah seorang pedagang. Apa bahasa Arabnya? Ar-rajulu tajirun, ya. Ar-rajulu tajirun. Nah, ar-rajulu tajirun. Ar-rajulu tajirun. Ar-rajulu tajirun. Maka ar-rajulunya mubtada, mim mubtada, tajirnya khobar. Ya, jadi khobar mubtada itu dia harus nakirah, harus nakirah. Isimnya tidak jelas, yaitu dengan tanwin. Kalau mubtadanya harus ma'rifah. Nah, ma'rifah maksudnya apa? Isimnya itu jelas, sudah diketahui siapa orang tersebut. Makanya diterjemahkan dengan apa? Laki-laki itu, nah yang kita maksud kita tahu siapa dia. Yang kita maksud kita tahu siapa laki-laki tersebut. Makanya tanda ma'rifah dengan pakai alif, alif lam. Laki-laki itu seorang pedagang. Contoh yang lain, ustad itu apa? Ustad itu, jangan ustad, siswa itu pintar. Nah, siswa itu pintar. Apa bahasa Arabnya? At-talibu. Nah, pakai alif lam. At-talibu pintar apa? Zakiyun. Nah, zaki pakai tanwin. At-talibu zakiyun, siswa itu pintar. Kenapa kita terjemahkan siswa itu atau siswa tersebut? Karena dia pakai alif lam. Ketika pakai alif lam, maka kita sudah tahu di otak kita siapa siswa tersebut. Makanya disebut dengan ma'rifah, dikenal. Ma'rifah dikenal. Siswa itu apa? Pintar. Ya, itu mubtada dan khobar. Kemudian yang ketiga belas tentang isim musanna. Tentang isim musanna. Isim musanna adalah isim yang berimbuhan alif dan nun. Alif dan nun. Seperti qalamun, sebuah pulpen. Maka kita jadikan dua pulpen menjadi qalamani. Ya. Waladun, seorang anak. Kita ganti menjadi dua orang anak. Maka menjadi waladani. Itu namanya apa? Musanna. Kemudian yang ke-14 tentang adad bilangan. Kita mempelajari baru bilangan 3 sampai 10. 3 pulpen, bahasa Arabnya apa? Salah satu aqlamin, ya. 4 kitab, arba'atu kutubin. 5 anak perempuan, khamsu banatin. Itu sudah. Kemudian yang ke-15 tentang huruf jar. Tentang huruf jar seperti fi, min dan seterusnya. Baru tamarin, masih latihan-latihan ya. Latihan 115 sudah belum itu? Ajib anil as'ilatit taliyah, as'ilatil atiyati. Sudah belum? Ya, belum ya? Ya. Nah. Latihan ke-115 ini perintahnya pian menjawab. Pian menjawab. Sudah belum ya? Ya, belum. Itu kan pertanyaan bulah. Ulun bikinkan jawabannya, pian menjawab dengan bahasa Arabnya. Nah, ulun dengan bahasa Indonya, tinggal pian bahasa Arabnya apa? Yang mudah-mudah saja. Ya. Silakan dari depan sebelah kanan. Ya, sudah? Nah. Mikrofon enggak ada. Sudah. Ya, sudah. Ya, nomor 2. Itu artinya apa dulu, Bu? Nomor 2 itu. Gen baca dulu nomor 2, artinya apa? Ya. Nomor 2 halaman 115. Yang di tengah. Silahkan. Berapa banyak pintu-pintu yang dimilikinya? Ya, itu pian terlalu panjang. Bisa pian ringkas terjemahnya kamba ban laha. Berapa pintunya? Itu cukup. Nah, nya di sini kan tidak disebutkan. Nah, bisa adalah mobil. Bisa itu mau mobil. Anggapnya mobil. Berapa pintunya? Itu sudah cukup. Berapa pintu mau mobilnya? Kembali ke mobil. Kan ha itu muannas kan? Sayyarah adalah muannas. Nah. Jadi pian jawab pintunya atau dia memiliki, berarti laha bu ya, laha, nah, apa setelahnya? Dia memiliki tiga pintu, ya. Kulkas ada nggak tiga pintu? Nggak ada, dua ya, ya dua. Anggap aja itu mobil, dia punya tiga pintu. Jadi laha tiga pintu, nah seperti itu. Laha salah satu babin. Nah, salah boleh ulang, bukan itu. Jadi kalau dia adat ma'dud 3 sampai 10, ma'dudnya yang dibilangkan itu harus dijamakkan. Itu kan babin kan tetap bab, tetap mufrad. Pian ganti jamak taksir. Nah. Laha salah satu abwabin. Iya, laha salah satu abwabin. Ya, na'am. Nomor 4. Nah, pian baca dulu. Kam nafidatan fi hadzal fasli? Ya, artinya apa? Nafidah artinya apa, nafidah? Jendela. Jendela, ya. Berapa jendela di dalam kelas ini? Iya, berapa jendela di dalam kelas ini? Nah. Di kelas ini, Bu ya, berarti di kelas ini tinggal pian susun kayak tadi. Di kelas ini 10 jendela. 10 jendela. Jendela jamaknya apa? Nafidatun. Ya, nafidah apa nawafid? Nafidat ya. Nafidatun ya. Ya, silakan. Fi hadzal fasli. Bukan, afwan Bu. Kalau apa namanya? Jendela bukan nafidat. Adakah yang ketemu di kamus nafidat? Ada enggak? Yang ulang tahu nawafid. Masjidun masajidu. Nafidatun nawafidu. Nawafidu. Adakah yang menemukan seperti ini? Kalau ulun keliru. Nafidat. Ada? Kalau kada ada, ini dulu ya. Nawafidu. Nafidatun nawafidu. Ya, silakan. Fi hadzal fasli ashru nawafidu. Ashru nawafidu. Bukan. Ashru nawafidin. Bukan juga, Bu. Nawafida yang benarnya. Kenapa dia nawafida bukan nawafidhi atau nawafidhin? Karena sebenarnya nawafidah itu sudah majrur, tapi dijarkan dengan fathah karena dia isim yang tidak bertanwin. Nah, jadi kan normalnya Bu ya, kalau misalnya 10 pintu. Nah, 10 pintu bahasa Arabnya apa? Asyratu ya. Karena pintu mudzakkar. Asyratu abwabin. Ya kan? Ini kan majrur kasrah. Kasrah fathah ya. Kasrah tanwin. Tapi ketika dia kalimatnya ini namanya belum sampai. Nah, setelah ini baru kita membahas ini tentang ismul ladzi la yansharif. Isim yang tidak bertanwin. Kan ujungnya tidak bertanwin kan? Beda dengan yang lain abwabun pakai tanwin. Ini tidak pakai tanwin. Nah, ketika isim yang tidak bertanwin ini dia dijarkan, dia menjadi mudhaf ilaih. Ini kan kenapa dia kasrah? Karena menjadi mudhaf ilaih sama seperti Abdullahi, maka kalimat yang kedua harus kasrah. Ya. Baitu Zaidin, Baitu Muhammadin, sama dengan ini polanya. Tapi kenapa ketika kita mengucapkan 10 pintu malah asyru nawafidha, bukan nawafidhi atau nawafidhin? Karena alasannya adalah nawafidh adalah isim yang tidak bertanwin. Asyru nawa. Karena dia isim yang tidak bertanwin, dia majrurnya dengan harokat fathah, bukan dengan harokat kasrah. Ya Bu ya, semoga pian bisa memahami. Karena jar itu adalah sebuah kondisi. Jar adalah sebuah kondisi tatkala dia dimasuki huruf jarkah atau dia menjadi mudhaf ilaih. Nah, ketika dia dijarkan, kondisi jar ini sebabnya karena menjadi mudhaf ilaih. Kalau dia isimnya seperti ini yang normal pakai tanwin, ketika dia dijarkan maka dengan harokat kasrah. Ketika dia jenisnya ini adalah isim yang tidak bertanwin, maka dijarkannya dengan harokat fathah. Contoh hadis Nabi misalnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, an itu huruf jar, tetapi tidak pernah pian temukan ustaz membaca an Aisyati atau an Aisyatin. Kenapa? Nah, karena Aisyah adalah isim yang tidak bertanwin. Gimana? An Aisyata. An Aisyata. Kenapa? Ini huruf jar. Kan seharusnya apa? Kasrah kan? Kasrah kalau isimnya bukan isim yang tidak bertanwin. Dia kasrah kalau isimnya bertanwin. Contoh setelah an Muhammad. An Muhammadin. Tapi karena ini isim yang tidak bertanwin, maka setelah huruf jar maka dia fathah. Sama ini kasusnya. Karena dia mudhaf ilaih dan mudhaf ilaih itu majrur, maka ini majrurnya dengan fathah. Ashruna wa fida. Ashruna wa fida. Setelah ini kita akan membahas ismul ladzi la yansharif. Ya. Berarti tadi jawabannya apa, Bu? Coba diulang. Fi hadzal fasli ashru nawafidha. Iya, ashru nawafidha. Ada 10 apa? Jendela. Nomor 1. Nah, silakan pian baca, Bu. Aina hadhil mudarrisatu? Bukan. Itu bukan mudarrisah. Salah. Aina hadhil madarasatu? Iya, aina hadhil madrasatu. Artinya apa? Di mana sekolahan itu? Bukan itu. Hadhihi. Di mana sekolah ini? Nah, misalnya ini melihat foto. Kemudian ada bagus sekolahan, Bon Manhaj Salaf misalnya. Lalu pian butakun, di mana sekolah ini? Nah, jawabannya adalah sekolah ini. Iya. Belum dulu. Sekolah ini di depan rumah Zaid. Nah, bisa enggak pian, Bu? Sekolah ini susah, iya, gini aja. Sekolah ini dekat dari rumahku. Nah, sekolah ini dekat dari rumahku. Nah. Dekat apa dekat? Qaribun atau qaribatun. Nah, dekat itu dia menjadi khobar mubtada, penyempurnanya. Maka pian lihati mubtadanya mu'annaskah mudzakkarkah? Qaribunkah qaribatunkah? Nah, silakan pian jawab. Sekolah ini dekat dari rumahku, ya. Hiya qaribatun minal. Pian sekolah ini, nah pian ulang sekolah ini. Hadhil madrasatu. Iya. Qaribatun. Qarib pakai tanwin. Qaribatun. Minal baiti. Dari rumahku. Coba diulang. Hadhil madrasatu qaribatun min. Ya, terus min rumahku. Min baiti. Min baiti. Min? Min baiti. Ya. Ada ya-nya, Bu ya. Min baiti. Bukan dari rumah saja. Min baiti. Ya. Jangan pakai alif lam karena dia beridhofat. Baitun beridhofat dengan ya mutakallim. Maka pakai alif lam salah al baitnya, ya. Qaribun min, nah, baiti. Jadi namanya sama, mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhafnya baitun, mudhaf ilaihnya adalah ya mutakallim. Maka tidak boleh kalimat pertama pakai alif lam dan pakai tanwin, enggak boleh baitin, ya enggak boleh. Tetapi baiti, min baiti, ya. Nah. Kemudian nomor 5. Kam taliban fi hadal fasli? Artinya apa, Bu? Berapa siswa di dalam kelas ini? Nah, pian jawab, di dalam kelas ini ada 6 siswa. Ada itu tambahan, Bu, ya. Ada itu jangan diterjemahkan dengan bahasa Arab, itu tambahan. Di dalam kelas ini ada 6 siswa. Nah, gimana, Bu? Fi hadal fasli sittatu tullabin. Iya, na'am. Fi hadal fasli sittatu tullabin, na'am. Nomor 3. Silakan. Mughlaqatun abwaabuhal ana am maftuhatun? Ya. Mughlaqatun abwaabuhal ana am maftuhatun. Artinya apa, Bu? Apakah pintu-pintunya tertutup sekarang atau terbuka? Ya, apakah pintu-pintunya sekarang tertutup ataukah terbuka? Nya ini bisa kembali ke sayyarah, ya, kembali ke madrasah, ya. Karena tadi disebutkan apa? Pian jawab, dia bertanya, ya, apakah jawabannya pintu-pintunya sekarang terbuka? Pintu-pintunya sekarang terbuka. Abwaabuha maftuhatun al-ana. Iya, bisa abwaabuha al-ana maftuhatun atau kayak pian abwaabuha maftuhatun al-ana. Nah, kemudian Bu ulun tanya Bu, ya. Kenapa di situ abwaabuha maftuhatun itu pola mubtada dan khobar? Abwaabuha mubtada, maftuhatun khobar. Kenapa khobarnya menggunakan maftuhatun pakai ta muannas, pakai muannas? Padahal mubtadanya tidak ada tanda-tanda muannas. Nah, gimana, Bu? Masih ingat? Jamak tidak berakal. Iya. Khobarnya tidak berakal. Bukan, mubtadanya. Mubtadanya Jamak tidak berakal. Nah, kan abwab jamak dari apa, Bu? Babun. Iya, babun. Karena tadanya adalah jamak yang tidak berakal, maka pasangannya berupa khobar ini harus mufrad muannas. Iya. Kemudian nomor 6. Aqulluhum min baladi wahidin. Ya, min baladin wahidin. Ya. Min baladin wahidin. Artinya apa, Bu? Apakah setiap semua kalian dari bukan kalian setiap semua mereka, ya, dari negara yang sama, yang satu. Iya, jadi apakah seberataan? Apakah semua mereka dari satu negeri atau negeri yang sama bisa? Nah, maka wahid adalah sifat. Ketika mausufnya baladinnya kasrah, maka wahidin juga kasrah, ya. Akulluhum min baladin wahidin. Apakah semua mereka dari negeri yang satu? Maksudnya negeri yang sama. Pian jawab, mereka, ya, mereka dari negeri yang berbeda-beda. Gimana, Bu? Mereka dari negeri yang berbeda. Nah, berbeda kemarin sudah. Hum. Min baladin. Ya. Muhtalifatin. Nah, baladinnya itu muannas kah muzakkar kah, Bu? Muzakkar. Nah, berarti jangan tambah tak marbutah mukhtalifahnya. Nah, berarti gimana yang benar? Hum min baladin muhtalafin. Tali muhtalifin. Iya. Hum min baladin muhtalifin. Mereka dari negeri yang berbeda. Ketika baladnya ini muzakkar, maka sifatnya juga muzakkar. Kan sifat dan mausuf itu ada tambahan yang. Dari negeri yang berbeda, dari negeri yang satu, sekolahan yang besar, rumah yang baru. Nah, itu ada tambahan yang, imbuhan yang, itulah yang disebut dengan sifat mausuf, ya. Kemudian nomor 9. Ya. Min aina Yusuf? Nah, sufa fu fi bu. Yusufa. Nah. Ya, min aina Yusufa. Artinya apa? Dari mana Yusuf? Berasal dari mana? Ya, dari mana Yusuf? Itu jadi maksud dari min aina itu, dia maknanya bisa berasal dari mana atau dari mana? Ulun dari luar. Misalnya Yusuf ini sudah kita kenal, siswa. Kemudian dia terlambat. Min aina anta ya Yusuf? Nah, dari mana kamu Yusuf? Jadi maknanya ini bisa asalnya atau memang dia dari mana? Dan Yusuf sudah kita kenal. Anggaplah dia bukan orang yang kita kenal. Berarti kita bertanya tentang asal, ya. Maka pian memposisikan sebagai Yusuf. Jadi jawaban pian, saya dari mana? Saya dari Jepang. Nah, gimana, Bu? Saya dari Jepang. Jepang. Ana. Ya. Minal Yabani. Ya, ana minal Yabani. Saya dari Jepang. Ya. Kemudian nomor 7. Ya, silakan. Min aina Abu Bakrin. Rin. Ya, jadi Bakrin mudhaf ilaih. Min aina Abu Bakrin? Dari mana Abu Bakar? Nah, pian menjawab Abu Bakar dari kamar mandi. Nah, gimana bahasa Arabnya, Bu? Abu Bakar dari kamar mandi. Kamar mandi bahasa Arabnya apa? Al-hammamu. Ya. Jadi pian bisa. Jadi kalau kita hendak hafal kosakata, pian tempel. Misalnya ada toples, tempel di toples bahasa Arabnya apa? Halus saja, lemari apa, kulkas apa. Insya Allah ingat. Kalau kita mengajarkan anak, nak bukakan thalajah. Thalajah apa? Kulkas. Ya. Nak, hammam itu ada handuk. Apa hammam? Kamar mandi. Jadi bisa kita tempelkan, kemudian kita ajarkan anak sehari-hari bahasa Arab seperti itu. Kita tempelkan, tulis bahasa Arabnya, kemudian kita biasakan. Bisa. Menjadi Abu Bakar dari kamar mandi. Nah, gimana, Bu? Bisa huwa atau langsung? Huwa ya. Minal. Minal? Hamami. Mimnya pakai tasydid. Oh. Huwa minal hamami. Hamami. Ya, huwa minal hamami. Kalau pian terpakai tasydid hamam, itu maknanya burung merpati. Kalau hamamun baru kamar mandi. Kalau hamamun burung apa? Merpati. Sangat jauh maknanya. Kemudian nomor 11. Silahkan baca. Man mudarrisuhum. Ya, artinya apa? Dari mana? Bukan man, bukan siapa. Ya, siapa? Siapa ya. Kepala sekolah mereka? Mudarris bukan kepala sekolah. Siapa guru mereka? Iya, siapa guru mereka? Nabi yang jawab, guru mereka namanya, ya, guru mereka namanya Muhammad. Nah, gimana, Bu? Guru mereka namanya Muhammad. Mudarrisuhum ya. Ismuhu ya. Muhammadu. Muhammadun. Muhammadun. Ya, mudarrisuhum ismuhu Muhammadun. Ya. Nomor 8. Man aina min. Min aina Ahmadun. Ya. Tadi keliru ulun ya. Yang benar setelah aina itu adalah marfu. Min aina Yusufu, ya, min aina Abu, kemudian min aina Ahmadu. Ahmadu sama ya. Ahmadu benar, dia tidak pakai tanwin karena Ahmadu termasuk isim yang tidak bertanwin. Beda dengan Muhammadun pakai tanwin. Ahmadu isim yang tidak bertanwin. Min aina Ahmadu? Dari mana Ahmad? Nafian jawab, Ahmad dari rumahnya. Ahmad dari rumahnya. Ahmad dari rumahnya. Nah, silakan. Ahmad minal baituhu. Enggak bisa pakai alif lam, Bu. Jadi baitun dan huwa itu mudhaf mudhaf ilaih. Maka kalimat baitun jangan pakai alif kan. Jangan pakai alif lam kan. Sama seperti baitullah. Karena mungkin al baitullah enggak bisa. Baituhu ya. Ya, menjadi min baituhu. Enggak mungkin baituhu karena dimasuki min, maka baitunnya akhirnya harus kasrah. Min min bai baiti baiti hu bukan baiti baitihi. Oh, baiti. Untuk domir hu, ismuhu, ismihi, maka dia hu-nya bisa menjadi hu atau hi tergantung huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya fathah dan dhammah, maka hu baituhu dan baitahu. Tapi sebelum hu ini kasrah atau sukun, maka menjadi kasrahinya min bai tihi, min bai tihi atau min bai taihi kalau dua atau musanna. Nah, gulah rumahnya besar. Apa bahasa Arabnya, Bu? Nya inilah seorang laki-laki. Rumahnya besar. Baituhu kabirun, ya. Baituhu kabirun. Rumahnya besar. Dari rumahnya. Nah, apa bahasa Arabnya? Dari rumahnya. Tambah min. Bukan min baituhu, karena min huruf jar. Maka ti-nya akhir dari bait harus kasrah. Nah, kemudian domir ini mengikuti sebelumnya, maka dia min baitihi. Ya. Nah, di Al-Quran banyak. Bihi, dengannya. Fihi bukan fihu, ya. Fi, nah, fi huruf jar disambungkan dengan kalimat huwa, bukan padanya fi huwa, tapi menjadi fi fihi. Nah, huruf jar bi dengannya bi huwa, maka menjadi bi bihi, ya. Nah, maka dia harokatnya kasrah. Kenapa baitihi? Karena dimasuki huruf jar. Min baitihi, ya, min baitihi. Kemudian nomor jawabannya tadi apa, Bu? Ahmadu min baitihi, ya. Nomor 10. Belum ya, silakan. Min aina Muhammadun? Ya, artinya dari mana dari mana Muhammad? Ya, bukan man tapi min, ya. Min aina Muhammadun. Muhammad dari Muhammad dari kampung kami. Nah, kampung bahasa Arabnya apa, Bu? Qaryah. Qaryah. Nah, tinggal yang gabungkan dengan nahnu. Kampung digabungkan dengan nahnu menjadi apa? Qaryatuna. Nah, tapi ada minnya. Qaryatina. Coba ulang, Muhammad dari kampung kami. Muhammadun min qaryatini. Qaryatina. Iya. Muhammadun min qaryati. Nah, Muhammadun min qaryatina. Iya. Nomor 12, silakan terakhir. Min aina huwa? Artinya apa? Dari mana dia, laki-laki? Iya, dia seorang laki-laki. Misalnya ada apa, siswa misalnya Apik. Dia misalnya keluar. Nah, min aina huwa? Dari mana dia? Nah, maksudnya adalah si Afif, karena seorang laki-laki. Nah, kemudian pian jawab, dia dari, dia dari mana, yuk? Dia dari dia dari masjid. Dia dari masjid itu. Nah, dia dari masjid tersebut. Nah, berarti masjidnya pakai alif lam, ya. Dia dari masjid tersebut atau dia dari masjid itu. Nah, gimana, Bu? Huwa langsung, huwa dia dari masjid. Huwa huwa minal masjidi. Iya, huwa minal masjidi. Dia dari masjid tersebut. Kemudian latihan berikutnya ini meletakkan tanda centang, ya, amam ulun baca dohadihil ala mata centang, ya, amamal jumalis sahihati, amamal jumalis sahihati, wahadihil alamatu x, amamal jumalil lati laisat sahihatan. Ulang-ulang. Dohadihil ala mata centang, amamal jumalis sahihati, wahadihil alamatu x, amamal jumalil lati laisat sahihatan. Dok letakkanlah hadil alamah tanda ini, tanda centang, amamal jumalis sahihati, di depan jumlah-jumlah yang benar, di depan jumlah-jumlah yang benar. Dan tanda ini, tanda X, di depan jumlah-jumlah yang bukan benar atau yang tidak benar. Maksudnya salah. Jadi ada 6 jumlah, afwan, ada 10 ya, halaman setelahnya. Nah 10 jumlah ini, 10 jumlah ini ada yang benar, ada yang salah. Yang benarnya kasih centang, yang salahnya kasih X, kasih X ya. Ini PR aja Bu ya. Iya Bu ya. Jadikan PR. Nah, kalau itu salah Bu ya, pian benarkan. Kan ada 10 nih. Ada yang benar, ada yang salah. Pian kasih dulu tanda X, tanda kalau salah, tanda centang kalau benar. Kalau dia salah maka pian benarkan yang mana yang benar. Bu ya. Ada 10 ini PR. Kemudian nomor 3 ya, nomor 3 perhatikan halaman 116. Tadi 10 tadi PR Bu ya. Jadi pian ini semuanya enggak ada harokat. Gampang, pian buka kamusnya selesai. Tinggal nanti yang benar yang mana. Kalau itu salah maka benarkan, kasih centang dan kasih X tadi. Nomor 3. Uzkur, sebutkan ya. Uzkur, sebutkan. Uzkuril biladal waridata, uzkuril biladal waridata, sebutkan negeri-negeri yang ada, al-waridah yang ada, fid darsi, di pelajaran, di pelajaran. Negeri apa? Min Asia, dari negeri Asia. Apa aja Asia masuk di dalamnya? Wa Ifriqiya, Afrika, wa Eropa, dan Eropa ya. Berarti ini pian murojaah lagi atau ini nanti ditangguhkan dulu ya. Kan tadi perintahnya apa? Sebutkan di pelajaran sebelumnya yang Asia apa aja, yang Afrika apa aja, yang Eropa apa aja. Itu nanti ya, insyaallah nanti. Semoga ulun ingat ya, 116. Nah, kemudian al-kalimatul jadidatu, al-kalimatul jadidatu. Perhatikan Bu ya. Apa kalimat al-kalimatul jadidatu itu polanya naat dan man'ut atau sifat dan mausuf. Sifatnya adalah al-jadidatu, kalimat-kalimat yang baru. Nah, ketika al-kalimatunya mausufnya yang kena, yang punya sifatnya jamak tidak berakal. Al-kalimatu dia jamak tapi tidak berakal, maka pasangannya sifatnya harus muannas mufrad. Bukan al-kalimatul jadidatu ya, tetapi ada apa? Al-kalimatul jadidatu. Pasangannya sifatnya adalah apa? Mufrad muannats ya. Kosakata yang baru di pelajaran ini, al-maktabu artinya meja. Jamaknya makatibu, tidak pakai tanwin. Nanti ada penjelasan yang baru tentang masalah ini. Kemudian maktab memang maknanya meja, tapi maktab juga maknanya kantor. Maknanya kan kantor. Haji, ketika pian haji misalnya, pian di maktab mana? Maktab kantor maksudnya. Ya, maktab. Al-launu warna, color ya, bahas, apa bahasa Inggrisnya? Color ya, color itu selawar ya. Warna ya. Jamaknya alwanun, warna-warna. Kalau ulun bahasa Inggris, ulun buta laluan. Al-launu jamaknya apa? Al-wanun, warna-warna. Al-kursiyu, kursi ya. Yang ulun duduk ini namanya kursi, bukan bangku ya. Nah, jadi ada faedah ya. Kursi itu yang diduduki satu orang. Kalau bangku yang diduduki lebih dari satu, panjang dua atau tiga. Kalau di SD itu enggak ada bangkunya ya, gurunya doang yang pakai bangku. Jadi kalau panjang di warung-warung, misalnya warung gorengan ada 3, 4, 5 bisa diduduki, itu namanya bangku. Nah bangku bahasa Arabnya beda dengan kursi, ya Bu ya. Kursi itu yang diduduki cuma satu orang, ini namanya kursi. Tapi kalau bangku panjang 2, 3 atau lebih, kalau bangku bahasa Arabnya apa? Mak'adun. Mak'adun. Kursi adalah bangku adalah panjang, Bu ya. 4-5 orang duduk bisa. Nah, kalau kursi cuma satu. Nah, jadi kalau bangku adalah mak'adun. Tapi kalau kursi cuma satu orang, ya kursi, kursiyun. Nah, kursiyun. Jamak dari kursi apa? Karosiyu, ya. Ya-nya pakai tasydid. Nah, sama tidak pakai tanwin juga. Termasuk ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak bertanwin. Nah, ini jamaknya. Kalau mak'adun sama, jamaknya juga tidak pakai tanwin, maqa'idu. Di dalam Al-Qur'an ada maqa'idalil qital, maqa'idalil qital. Nah, ini sama. Jamaknya maqa'idu, tidak pakai tanwin, ya. Kemudian al-qiblah, ya, al-qiblah, ya kiblat. Zaka atau zalika. Zaka dan zalika maknanya sama, itu isim isim isyarat. Jadi zaka Muhammadun, itu Muhammad. Zalika Muhammadun, itu juga Muhammad, ya. Ada pelajaran, ada pertanyaan kah pelajaran ke 21? Ya, silakan. Baru kita masuk ke pelajaran ke 22 tentang isim yang tidak bertanwin. Ya. Ada? Kereda, baru kita masuk pelajaran ke 22 ya. Nah, minggu depan atau pekan depan kita ujian, Bu ya. Ujian. Harus murojaah. Kalau kebanyakan, ya pian banyak juga nanti ujiannya. Nanti dari mana sampai mana ya? Ya, pelajaran satu lah satu, kemudian karena kita berkertas ya, dikit aja lah, dikit pelajaran 1 sampai 10 ya, itu dikit pula, dikit banyak ya. Kalau pelajaran 1 sampai 10 itu halaman 5 sampai 60, lumayan ya. Nah, aja gini aja dah, dari pelajaran 1 sampai pelajaran ke 6 habiskan. Berarti dari halaman 5 sampai 38. Itu masih gampang tentang isim isyarat, Bu ya. Jadi nanti insya Allah ada kertasnya, ulun bikin pakai tangan. Karena orang mengetik lambat, Bu, ulun cepat pakai tangan daripada mengetik. Jadi pakai tangan aja. Ada pilihan ganda, ada sahih khata, pilihan ganda, ada benar salah ya. Insya Allah mudah. Mudah bagi orang yang murojaah ya. Atau ditambahlah. Ini terlalu sedikit. Cukup ya. Halaman 5 sampai 38. Ustaz ini betul, ya. boleh buka buku kan? Silakan bawa buku, silakan. Karena ulang pertanyaannya bukan di buku. Ya setidaknya ada yang dicontoh. Ya silakan, silakan bawa bukunya. Berarti ulang tambah nih. Karena pun pakai buku. Hah? Tambah satu bab lagi dah. Sampai hah? Sudah kah? Iya. Setengah jam insya Allah selesai. Insya Allah mudah. Jadi misalnya pilihan ganda ada 5, pian tinggal mencocokkan yang mana yang jujur. Kemudian baru ini benar apa salah. Nah, seperti itu ya. Baru mungkin ada sedikit mengarang. Saya, nama saya adalah Wati misalnya. Nah, apa misalnya bahasa Arabnya? Atau dan seterusnya ya. Insya Allah gampang. Yang pendek-pendek saja. Berarti dari halaman 5 sampai 38 ya. 5 sampai 38. Mohon ulun diingatkan, ulun bisa kada ingat. Misalnya sehari sebelumnya diingatkan. Waktunya mungkin setengah jam aja atau 45 menit lah, dari 30 sampai 45 menit. Karena gampang insyaallah bagi yang murojaah ya. Nanti baru yang berikutnya sampai kita sampai yang ke-20 ya, yang ke-20. Ini sudah banyak kita belajar. Ini jilid satunya sampai halaman berapa ini? Ini kan tiga jilid ya. Nanti mungkin perlu kita belajar nahu. Nanti bukunya lo carikan yang lain. Jadi sambil belajar ini percakapan, sambil belajar kaidahnya, isim mufrad, mutsanna, jam, mungkin kitab yang lain yang mudah berbahasa Indonesia, agar kita bisa memahami lagi, mendalami lagi ya. Ini kan percakapan bentuknya. Kita ingin bisa memahami tulisan dan kita bisa memahami orang mengatakan bahasa Arab ya, sekalipun kita tidak bisa mengucapkan. Karena kalau kita hendak bisa mengucapkan bahasa Arab, satu, kita harus banyak hafal kosakata. Dua, kita harus musuh lawannya ada. Lawan kita berpandai bahasa Arab ada. Bagusnya lawannya itu orang Arab asli, bukan orang Banjar. Itu kalau hendak bisa bercakap bahasa Arab. Berarti ujian nanti insya Allah mungkin setengah jam aja. Dari apa tadi? Halaman ikut pekan depan ya. 5 sampai 32. Nah, ya. Nanti ulun sebutkankah kisi-kisinya atau ini tentang isim isyarat ya? Ini kan jelas ya, isim isyarat, kemudian tentang mungkin harokatnya ini apa ya? Ini kan sudah nih. Pian tinggal belajar murojaah. Kalau misalnya sulit belajar sendiri, nah ke rumah kawan bergantian. 5 menit, 10 menit jadi, insyaallah jadi. 10 menit kah cukup bergantian pulang ya. Kemudian halaman berapa tadi kita? Pelajaran ke-22 ya. Nanti mohon diingatkan sehari sebelumnya kata dua. Ulun bisa diingat. Ujuran bisa diingat. Kalau kada diingatkan bisa ada tertulis. Pelajaran ke-22. Nah, ini tentang bab baru ya. Pelajaran ke-22 ini tentang al-mamnu' minas sharf. Nah, yang tidak bertanwin. Mamnu' minas sharf maksudnya apa? Isim yang tidak bertanwin. Pelajaran 22, 23 dan 22 dan 23 ya. Itu adalah pelajaran tentang al-mamnu' minas sharf. Pelajaran ke-22 dan 23 tentang al-mamnu' minas sarfi. Al-mamnu'u minas sarfi. Al-mamnu' secara bahasa yang tertegah, yang terlarang, yang tertegah dari as-sarfi tanwin. Sarf namanya tanwin. Tertegah dari tanwin. Maksudnya apa? Isim tersebut tidak pakai tanwin. Isim tersebut tidak pakai tanwin. Secara asal dan kebanyakannya isim itu pakai tanwin. Ketika isim itu bisa pakai alif lam, maka pasti bisa pakai tanwin. Ulang-ulang. Ketika isim itu pakai alif lam, maka dia pasti juga bisa pakai tanwin. Seperti kitab, kitab itu bisa enggak pakai alif lam? Bisa, maka dia juga bisa pakai tanwin, kitabun. Kolam, pulpen, bisa enggak pakai alif lam? Bisa, maka dia juga pasti bisa apa? Pakai tanwin. Anak, waladun, walad, bisa enggak pakai alif lam? Bisa, al-waladu, maka dia juga bisa pakai tanwin. Jadi isim itu kebanyakannya dia pakai alif lam dan pakai tanwin. Nah, nanti ada baru namanya isim itu tidak pakai alif lam dan tidak pakai tanwin. Namanya apa? Ismul ladzi la yansharif. Nah, namanya macam-macam. Bisa al-ismul ladzi la yansharif. La yansharifu. Al-ismulladhi la yansharifu. Isim yang tidak sharifu bertanwin. Isim yang tidak bertanwin. Nah, atau al-ismulladhi, al-ismu ghairu munsharif. Al-ismu ghairu munsharif. Nah, atau al-ismu ghairu munsharif. Nah, sama. Ghairu munsharifin. Nah, atau namanya isim ghair mun sharif. Iyan bisa namakan ismul ladzi la yansharif atau isim ghairu munsharif. Isim tidak, nah ghairu tidak, munsharif bertanwin. Ismul ladzi al ismu ghairu munsharif. Isim tidak bertanwin. Ya. Apa mak ini pengenalan dulu ya. Insyaallah pekan depan aja kita mempelajari ini ya. Hari ini ada yang apa? Salat jenazah ya setelah zuhur. Nah, jadi makna al-mamnu' minash-shorof satu maknanya apa? Satu maknanya adalah makna ini mamnu' minash-shorof satu dia adalah ismun la yunawwan. Ismun, isim yang tidak bertanwin. Ismun, isim. La, tidak. Yunawan, bertanwin. Satu isimnya tidak bertanwin. Seperti Aisyah. Nah, sini ya. Aisyatu, nah, tidak tun. Contohnya Aisyatu. Isim yang tidak, isim tidak. Yunawanu, bertanwin. Kedua, dijarkan dengan fathah. Nah, yang tadi dijarkan yujarru bil fathah. Nah, yujarru bil fathati. Dijarkan yujarru dijarkan bil fathati dengan fathah. Huruf jar apa huruf jar min ya? Min. Setelahnya Aisyah. Nah, kan setelah Aisyah kan harus dijarkan. Kalau dia Muhammad maka min Muhammadin. Tapi karena Aisyah isim yang tidak bertanwin maka dia dijarkan dengan apa? Fathah. Min Aisyata, an Aisyata, an Salmana, an Tolhata, an Hamzata. Itu sama isim-isim yang tidak bertanwin. Maka dia dijarkan dengan fathah. Ketika dimasuki huruf jar maka dia dijarkan dengan fathah. Ya, cukup ini ya, dua ini. Isim yang tidak bertanwin kemudian dijarkan dengan harokat fathah. Ya. Ada pertanyaan? Kita sampai di sini dulu ya. Ya, ada pertanyaan? Ada PR, Ustaz. PR kah? Berapa buting, Bu? 5 kah? Minggu depan aja enggak? Oh, nggih. Sudah banyak orang berdatangan ya. Ya. Tadi ingat Bu ya. Pekan depan ujian. Apa halaman 5 sampai berapa? Sampai 38 ya. Insyaallah mudah bagi yang belajar. Ya, ada pertanyaan? Enggak ada ya. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.